Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id. Qala haddathana Ismail ibn Ja'far an Muhammad bin Abi Harmalah al-Madani. An Quraib Maula ibn Abbas. Dari Quraib Maula ibn Abbas. Anna Usama. An Usama ibn Zaidin radhiyallahu anhuma annahu qal. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu anhuma berkata, radiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafatin. Aku membonceng di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Arafah. Radiftu ay raqibtu wara'ahu. Aku naik kendaraan di belakangnya Rasul. Jadi membonceng Rasul. Rasul yang di depan, Usama di belakang. Dari Arafah. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syi'ab al-aysar. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di lembah sebelah kiri, alladhi dunal Muzdalifah, sebelum Muzdalifah. Jadi sudah sangat dekat dengan Muzdalifah, tapi belum masuk Muzdalifah. Lembah sebelah kiri. Anakha. Beliau menambatkan kendaraannya. Fabala. Lalu beliau pun buang air kecil. Thumma ja'a. Kemudian beliau datang. Ini menunjukkan beliau ketika berkecil menjauh. Ya, menjauh dari pandangan orang sampai selesai hajatnya. Beliau datang kepada Usama bin Zaid. Jadi ada jarak tempat. Kata Usama, fasababtu alaihi alwudu'a. Maka saya menuangkan untuk beliau air wudu. Wudu adalah air yang dipakai untuk berwudu. Fatawadda'a wudhu'an khafifa. Lalu beliau berwudu dengan wudu yang ringan. Yang dimakan dengan wudhu'an khafifa. Wudu yang ringan. Ay annahu tawadda'a marratan. Makna beliau berwudu dengan ringan adalah beliau berwudu pada masing-masing anggota wudu, beliau berwudunya sekali-sekali. Berwudu sekali-sekali. Jadi, kumur-kumur sekali, mengusap wajah sekali. Membasuh tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kaki sekali. Serba sekali-sekali. Enggak dua atau tiga kali. Itu makna berwudu dengan wudu yang ringan. Sehingga, penggunaan airnya pun sedikit. Faqultu, maka saya bertanya, "Assalamu ya Rasulullah, apakah ini mau salat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala, beliau mengatakan, "As-salatu amamak." Salat di depan kamu. Nanti kamu akan salat sampai di Muzdalifah. Katanya Usama, faragiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atal Muzdalifah fa shalla. Maka beliau naik lagi kendaraannya hingga datang ke Muzdalifah, baru beliau salat. Qala thumma radifal fadlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in. Kemudian Al-Fadl, ini Al-Fadl ibn Abbas, membonceng Rasulullah

takdiran. Sebagaimana musim yang lain di tempatnya masing-masing. Takdiran. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Antum pilih hadisnya yang mau dihafal. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Abang Ustaz, ana membeli sebuah barang di toko online. Dan penjual telah mentotal harganya. Akan tetapi terdapat kelebihan pada total tersebut. Semisal 245.000 menjadi 245.335. Ada 335. Katanya biar mudah mengecek resinya. Apakah kelebihan tersebut termasuk riba? Tergantung. Apabila penjual meminta izin kepada pembeli, keikhlasannya, keridhaannya untuk mentransfer lebih dari nominal yang disepakati, lah bas, karena izin pembeli. Tetapi kalau enggak izin pembeli dan pembeli enggak ridha, itu termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Walaupun 335 rupiah itu hartanya orang. Dipaham ya? Kalau enggak ridho maka enggak boleh. Walaupun alasannya untuk verifikasi resi pengiriman. Itu bukan cara yang syar'i. Sehingga opsinya yang pertama, minta izin pembeli. Mohon dengan keikhlasan kirim kepada kami nominal yang ada dengan penambahan angka ini. Ya Pak, enggak apa-apa, saya ikhlas, enggak apa-apa. Atau opsi yang kedua, jangan menambahi nominal, kamu kurangi nominalnya. Gitu loh, paham enggak? Kamu yang berkorban. Misal totalnya 245.000 rupiah. Kamu bilang sama pembeli, Pak, nanti tolong transfer 244 gitu ya. 244.750. Atau cuma 1 rupiah toh. 249.999 rupiah. Dikurangi 1 rupiah. Untuk apa Pak? Untuk verifikasi resi. Gak ada masalah. Dia mau ridho gak ridho gak ada urusan sama pembeli. Itu kan yang rugi penjualnya dikurangi 1 rupiah. Kan gitu ya. Hakada. Jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Barakallahu fikum. Maunya kepengen mudah mendeteksi transfer. Tapi bikin ruwet sendiri secara syariat. Gitu lah. Jangan. Iman sedang nominal, wa iman dengan dua opsi yang saya sebutkan. Minta izin kalau melebihkan nominal atau opsi yang lainnya kurangi dari nominal yang ada. Barakallahu fikum. Paham dong? Mafhum. Riba bukan memakan harta orang dengan cara yang batil. Bolehkah ghibah menyebut aib seorang muslim tanpa menyebut orangnya? Atau yang kita ajak bicara enggak mengenalinya? Tahu dari mana kamu dia memaksudkan si fulan? Emang kamu robek dadanya apa? Kok ngerti gitu loh? Wah ini yang dimakan dari si fulan. Kok tahu? Kok enggak ada namanya? Larinya ke sana. Itu namanya su'udzon. Hukumi ucapan seseorang dengan zahirnya. Dipahami ya? Disinilah dalam kondisi tertentu diperbolehkan bagi seseorang mengingkari kemungkarannya saja. mengingkari yang batil dengan tanpa menyebut orangnya. Itu kaidah syar'i, gitu loh. Ingkari perbuatannya. Ada perbuatan demikian, demikian, demikian, demikian. Batil, ini mungkar. Karena ini. Itu tarekat syariah. Kok ada yang berbuat demikian? Jangan menyalahkan orang yang ingkar dan mungkar. Wah, berarti kamu telah menghibahi fulan. Loh, kok menghibahi fulan? Enggak nyebut nama, mas. Dan yang kedua, kemungkaran yang diingkari. Kalau dia mengerjakannya, ya jangan nyalakannya mengingkari. Ya salahkannya pelaku kemungkaran tadi. Kan begitu. Waras. Sehat cara berpikirnya. Ingkari yang pelaku kemungkaran tadi. Oh, dia yang salah. Nasihati dia. Gitu. Yang ini kaidah umum. Jangan menyalakan yang berbicara. Kecuali kalau yang dia sebutkan itu bukan kemungkaran. Dia katakan sebagai perkara mungkar. Salah dia di sini. Mana dalilnya kamu itu perkara mungkar? Itu bukan perkara mungkar. Dia salah. Atau dia menyebut nama fulan. Fulan begini. Itu pertimbangan masalah dan madharatnya. Tapi kalau menggunakan bahasa umum. Yang dibahas kemungkarannya. Kebatilannya dengan ilmiah. Dengan hujjah. Itu tarekatnya para salaf. Tarekatul Quran. Tarekatul Hadis. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dengan mubham pelakunya, tapi menyebutkan dengan ta'yin perbuatannya. Ma balu aqwamin. Ada apa ini sebagian kaum yang berbuat demikian. Kaum. Enggak nyebut namanya. Tapi dimubhamkan. Yang dibahas perbuatannya. Difahami ya? Nah, barakallahu fikum. Antum yang mendengarkan ingkar mungkar seperti itu, jangan seuzon dan jangan baper. Wah, ghibah, intinya yang salah. Paham ya? Barakallahu fikum. Yang menyampaikan sesuatu ingkar mungkar menggunakan thariqah yang syar'i. Barakallahu fikum. Nah, kalau kemudian itu thariqah dikatakan riba, dikatakan haram, ya hancur agama ini. Mau dengan cara apa lagi mengingkari kemungkaran? Ya kan ada yang tersinggung. Yang salah yang tersungging tadi itu. Kalau itu perkara yang mungkar dengan hujahnya, ya mungkar. Yang kita hakui mungkarnya. Ya mungkar, abadan mungkar. Siapapun yang mengerjakannya, entah yang pelakunya yang ngomong sendiri, yang pelakunya orang lain, mungkar ya mungkar. Anda mengerjakannya, Anda sahibul mungkar. Tobat dari situ. Jangan menyalahkan yang ingkar mungkar. Barakallahu fikum. Nah, di zaman sekarang banyak enggak waras ya, ikhwan. Thariqah berfikirnya sudah mulai enggak waras. Barakallahu fikum. Nah, wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah alaik. Cerdas anda. Mengapa yang disebutkan tadi Ibnu Umar istijmar dengan batu, padahal setelah itu beliau berwudu yang menunjukkan ada air. Ah santa. Bagus anda. Naam. Jadi kata-kata yantafidhu pada riwayat tadi yantafidhu itu dimanakan oleh para surah yastajmir. Istijmar itu makna asal adalah istinja dengan batu. Kalau yastanji istinjaan itu ketika disebutkan secara mutlak mengandung pengertian istinja dengan air. Itu membedakan antara keduanya. Terkadang istijmar dipakai untuk istinja. Dipahami? Ketika kata-kata yang tafidhu tadi itu dimaknakan dengan yastajmir, istijmar dengan makna asalnya, beliau cepok dengan batu, istinya dengan batu, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan ketika safar, terutama ketika khawatir airnya enggak cukup, diperbolehkan ketika buang hajat istijmar walaupun ada air. Paham ya? Entum? Boleh istismar walaupun ada air. Barakallahu fikum. Terutama ketika airnya menipis atau sedikit begitu, maka istismar sementara wudunya menggunakan air. Dan nampak dari riwayat tadi, Rasul wudunya khafif ya. Tawadda'a wudu'an khafifa, menunjukkan airnya enggak begitu banyak. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Nah, tapi kalau airnya banyak, afdalnya apa ya, Pak? Istinja dengan air. Bagus. Ada zeki ya. Allah ya farik fik. Itu ada nih. Oh iya. Kok jadi tua gini saya? InsyaAllah. Ngeran insyaAllah. Masya Allah. Berandai-andai atau terjadi ini? Jika ada orang kafir ingin mengumrohkan kita, dan dibiayai orang kafir untuk umroh, apakah boleh menerimanya? Mimpi, berandai-andai atau terjadi? Saya mau tanya dulu ini. Terjadi? Hah? Atau bermimpi? Atau berandai-andai? Ya secara umumnya ya, mana ada orang kafir membiayai untuk umroh. Orang kafir ya maunya antum jadi kafir juga kan gitu. Mungkin barangkali family gitu ya, kekerabat gitu ya. Iya betul. Mungkin begitu ya. Ya itu berandai-andai ya kan, mending dirilkan dulu, nyata baru dijawab kan gitu. Nanti kalau berandai-andai itu seandainya, nanti kayak ahlu ra'i dalam perkara fiqih. Bolehkah menjual barang dagangan dengan harga yang berbeda pada tiap daerah, karena mengikuti harga pasar pada tiap daerah? Apakah masuk pada jual beli dengan dua harga? Ya enggak masuk. Beda ya. Ada pertanyaan itu diperbolehkan. Diperbolehkan menjual barang dengan harga yang berbeda dari masing-masing tempat sesuai dengan harga pasar di sana. Itu diperbolehkan. Enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Antum jual di Sidayu. Di kalangan para pelapa, para santri. Jangan mahal-mahal. Ya mana? Iya, santri itu maunya barangnya zen, berkualitas, banyak, murah. Ya mana? Nah, ya santri pasarnya pasar santri segitulah. Tadi kelebihannya mereka itu banter kalau beli. Tahu banter ya? Cepat kalau beli. Wah, konsumtif. Nah, teorinya begitu. Kalau jual ke santri, gak usah mahal-mahal. Untung sedikit, tapi cepat larinya. Tas, banter kayak kacang goreng gitu ya. Itu untungnya akan jadi besar. Barang yang sama antum jual di kota Gresik. Di kota Surabaya. Kirim ke Jakarta. Ya beda harganya ya. Mereka menengah ke atas. Nah gitu ya. Antum kasih harga santri, Kak Bayu. Yopo, jangan-jangan KW, jangan-jangan dah asli, jangan gitu. Paham ya? Yopo, ya. Karena mereka tahu aja harganya mahal-mahal. Kasih harga yang sana mereka. Set, dengan kemasan yang menarik sesuai dengan pasar mereka. Set, gitu. Modal sama, keuntungan berbeda. Paham ya? Di sini permainan bisnis di sini. Tentu halal, nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Dimainkan di ibu kota Jakarta sana. Wah, kalau antum pandai memainkannya, full stock ini. Wah. Modal 20.000 masuk sini 1 juta. Warak itu. Loh iya, kalau tahu marketingnya kan. Orang-orang tertentu yang memang tidak mikirin harga, dia tahunya kualitas. Itu misalkan punya madu Yaman. Madu Yaman macam-macam yang paling sedang madu sidr. Antum kulaan 1 liternya atau 1 kilonya atau kulaan misalkan 1,5 juta. Udah antum mainkan di kalangan orang-orang borjois. Orang borjois. Orang-orang fulus. Mesti bilang beruang, rek. Bilang borjois. Orang fulus. Tawarkan. Berapa itu, Pak? Murah, Pak. Cuman 4 juta. Berapa? 5 juta. Jadi kemasan dibikin menarik. Ini bukan sembarang madu. Madu Yaman. Bukan sembarang madu Yaman. Sidr. Bukan semata-mata ini. Madu Yaman. Sidr yang gold. Yang emasnya. Begitu. Dan Fakhir Premium Edition. Silakan coba. Oh iya, beda. Di Patan panas ya, akhi. Stamina-nya bagus. Dan memang asli. Mereka segitu. Sekali makan. Mereka kalau lagi makan di restoran sama keluarganya, sekali makan 5 juta. Sekali makan, ya itu bagi mereka itu enteng. Set, lepas. 5 juta. Wah, sudah. Pak, pesen 5. Berapa? 5. Pengen 5, biro. Selain juta. Set. Modalnya itu berapa? 1,5 dikali 5 berapa? 7,5 juta. Untungnya berapa? Waduh, kami jauh terus. Kebanyakan untungnya. Itu kalau bisa memainkan marketing di sana. Tidak ada masalah. Perbedaan harga itu tidak ada masalah. Waalaikumsalam. Nah, Allahu tabaraka wa ta'ala alam isyawa. Masya Allah. Belum Ramadan. Sudah nanya-nanya apa ada daris Ramadan. Kalau saya yang diminta, insya Allah ada. Semoga tidak ada halangan. Daris pada subuh setiap Ramadan. Meneruskan pembahasan tahun kemarin. Yang belum selesai. Apa kemarin? Umdatu Ahlul Irfan Fi Ulumil Quran. Ya. Kan belum selesai. Harus selesaikan. Waalaikumsalam. Kan pulang kemarin. Ya, salah dia pulang. Ya, enggak pulang kemarin dapat banyak. Gitu ya. Hampir separuh. Hampir separuh bukan ya? Hampir separuh. Nah, saya punya azam untuk meneruskan itu sampai selesai. Selama Ramadan. Nah, ketika diumumkan sama beliau. Zen. Liburannya sampai tanggal 25 Ramadan. Zen. Di benak saya sudah. Wah, si daurahnya bisa dimajukan. Menyelesaikan buku itu insya Allah. Nah, gitu ya? Iya, sudah. Zen insya Allah ya. Jangan mikir pulang. Kita lima jas. Insya Allah. Yassara Allahul umur. Wah, ini sudah dibaca betul ya. Saya tanya ini, Fanusat disebutkan di buku baru Antum, konsep indah rumah tangga sunnah, bahwa boneka termasuk yang dikecualikan dari makhluk hidup. Apakah seperti boneka beruang, kuda, dan semisalnya? Masya Allah. Sengaja saya singgung sedikit, tidak saya perpanjang pembahasan, dikarenakan bukan membahas masalah boneka, itu buku masalah rumah tangga. Dibahas dikarenakan terkait dengan masalah, terkadang antum mendapatkan seorang istri yang masih belia kan gitu. Loh. Terkadang. Semangat kalau gini. Terkadang nanti gitu. Nah, karena dia masih belia ya kadang-kadang dia masih main-main kan gitu. Tahu-tahu dia masih bawa bonekanya. Loh, pengantin baru. Iya pengantin baru bawa boneka sih masih namanya juga masih ada belia. Nah, kan dibahas apa hukumnya kan. Jawabannya namanya al-banat, itu yang disebutkan dalam hadis lu'batul banat, itu diperbolehkan dikecualikan dari zawatul arwah yang diharamkan. Ada ketentuannya ya, Pak. Saya lupa apakah saya sebutkan apa enggak di buku itu. Ketentuan bolehnya adalah yang pertama untuk anak putri atau istri yang belia, yang masih belia, yang masih belia, hadis satu sin. Jadi kalau untuk anak putra lain pembahasan, cocok kemayu. Atau untuk wanita yang sudah dewasa gitu, enggak, jangan menggunakan boneka. Yang untuk anak-anak putri yang masih belia. Yang kedua adalah tidak ada suara. Ya hanya boneka saja. Nah, boneka beruang, atau boneka kuda, atau apa. Labas. Tanpa suara. Ya, kalau ada suaranya sehingga mirip kayak beneran adalah Yesus. Paham dong? Misalkan, apa ini? Boneka kuda, ada suaranya, suara kuda. Tidak boleh. Yang berikutnya lagi adalah bukan boneka yang betul-betul dibikin mirip kayak manusia. Apalagi dengan suara. Yang mereka contohkan boneka Barbie. Itu gak boleh. Dikatakan persis kayak perempuan, kayak manusia, dan dikasih suaranya lagi. Sehingga itu anak beranggapan ini beneran. Begitu. Baru-baru. Ini beberapa ketentuan mereka sebutkan. Ketika terpenuhi semua ketentuannya, maka labas. Tidak ada masalah. Masya Allah. Nah, ini buku khusus pembahasan rumah tangga tanpa menyinggung masalah poligami. Tanpa menyinggung masalah poligami, ya sedikit diisyaratkan gitu aja. Tapi tidak ada satu pembahasan pun tentang masalah poligami. Tahu sebabnya apa? Belum praktek. Dikasih ruang untuk para sadidah dan para duat yang lainnya yang sudah poligami, diharapkan bisa menggoreskan penanya untuk menyibak keindahan-keindahan poligami. Gitu. Ya, secara ilmiahnya dan pengalamannya kan gitu ya. Nah, jadi nulis itu dengan penghayatan hati yang paling dalam, tidak asal menutai. Tapi dihayati, diresapi nulis itu. Ya, saya belum berani menghayati yang belum praktek. Semoga ada dari ustaz kita yang bisa menggoreskan pena dalam masalah itu. Itu bagus ya. Apa judul yang pas kira-kira? Apa kira-kira? Hah? Wallahu alam. Anak kata saya enggak. Kasihkan semua yang lain yang tak bisa. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. والله اعلم بالصواب اكتف الى هنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل حفظكم الله